Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita, baik di dalam kubur dan begitu juga kelak di padang mahsyar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dikaji pada hari-hari yang lalu, bahwa dalam ayat yang sedang kita bahas ini dan ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh para tamunya dari kalangan malaikat yang mengkabarkan kepada beliau tentang kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepadanya keturunan. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah kami yang telah melakukan hal itu? Kami hanya menyampaikan kepadamu kabar gembira yang dikehendaki Allah untukmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang berputus asa. Ayat ini menegaskan bahwa para malaikat menjawab kepada apa yang menjadi pertanyaan Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terdapat pada ayat yang sebelumnya. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memberikan kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Ini menunjukkan bahwa ada sedikit keraguan di dalam hati Nabi Ibrahim. Dengan usianya yang telah lanjut, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keturunan? Ini adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi dan dapat diterima oleh akal kita. Karena ketika kita sudah berusia lanjut dan ada orang yang mengkabarkan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan keturunan, maka mungkin hal yang serupa akan menjadi jawaban terlontar dari mulut kita. Bagaimana mungkin itu aku peroleh? Atau kita akan mengatakan mustahil lah itu terjadi, aku kan sudah tua, begitu. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh para malaikat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin akan memberikan kabar gembira itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa anak dan keturunan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Ibrahim agar dia jangan berputus asa. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sangat penting bahwa hidup ini tidak ada yang mustahil untuk kita gapai dan kita peroleh. Mungkin mustahil bagi orang, tapi tidak mustahil bagi kita. Mungkin susah bagi orang lain, tapi boleh jadi itu tidak susah bagi kita. Dan begitu juga sebaliknya. Namun ketika kita thiqah, kita yakin dengan sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim yang kita kaji di dalam ayat ini, menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hambanya itu berputus asa. Begitu jugalah dengan kehidupan kita sekarang. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sesulit dan seberat apapun, Mustahil Allah itu membebankan kepada kita sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa, apalagi wal'iyadzubillah ya, mencari atau menempuh jalan-jalan singkat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, seperti bunuh diri ya, atau mengambil jalan-jalan pintas yang itu kemudian mencelakakan diri sendiri karena merasa bahwa tidak ada lagi artinya hidup di dunia ini. Ini adalah orang-orang yang berputus asa dan itu dilarang di dalam ayat ini, dan Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim, "Fala takum minal qanitin," maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia akan menjadi orang yang qanitin, orang yang senantiasa berputus asa ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat menolong dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala yattali', Maha mengetahui dan melihat dan mengetahui setiap rinci permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq MA yang akan memberikan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini untuk lebih luas. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahukan tentang ayat 55 dari surah Al-Hijr ini adalah sebetulnya yang Allah tunjukkan di sini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah yang mesti kita tanam keyakinan di dalam diri kita, jiwa kita, pikiran kita, bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu adalah dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah di bawah kekuasaan Allah, maka kekuatan apapun tidak dapat melawannya, karena kekuatan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi ketika kita membaca ayat ini, mendengarkan ayat ini, qadu basyarnaka bil haqq, ini adalah bentuk dari jawaban dari pertanyaan ayat yang sebelumnya dengan memakai abasyartumuni. Kata Allah basyarnaka. Basyarnaka artinya kami betul-betul menyampaikan berita gembira kepadamu. Berita gembira itu adalah datangnya dari Allah, karena Allah memberikan bahagian dari kekuasaannya yaitu berupa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi yang paling dipentingkan di sini adalah bagaimana kita menyikapi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita menyikapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah atas dasar Allah atau atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah kita dapat meyakini ini, maka kita akan mudah mengembalikan keyakinan kita ini, yaitu apa saja yang kita miliki di dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut bahasa ketika dikatakan abasyartumuni pada ayat 54 dijawab dengan basyarnaka, ini adalah kata pertanyaan atau dalam bahasa Arabnya istifham. Istifham dalam arti kata adalah istifham makna dari istifham istifham ta'ajub. Ta'ajub itu maksudnya ya sangat menakjubkan, sangat mengherankan dalam arti kata apakah ini betul-betul terjadi atau tidak. Maka dikatakan istifham ta'ajub. Ada juga yang mengatakan bahwasanya istifham ini pertanyaan yang dimunculkan dari kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah istifham hakiki. Artinya apa hakiki itu? Real, benar dalam arti kata apa? mesti akan terjadi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada seluruh umat manusia, umat Islam, yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Maka ketika basyarnaka bil haq ditambah lagi bil haq, itu adalah merupakan penekanan sehingga tidak meragukan lagi bahwasanya berita gembira itu betul-betul akan terjadi. Kenapa dikaitkan ayat ini dengan falatakum minal qanitin? Ternyata orang yang sering berharap itu juga banyak juga yang berputus asa. Makanya Allah mengatakan falatakum minal qanitin, karena untuk terjadinya keputusasaan itu lebih mudah. Makanya Allah tunjukkan dulu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada siapa? Kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu yang mendapatkan anak yang bernama Yahya alaihissalam. Ini adalah bentuk-bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekuasaan Allah itulah yang mestinya kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Untuk apa ini? Untuk supaya tidak mudah kita tergelincir di dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam akhir ayat dari ayat 55 ini, minal qanitin, dari orang-orang yang berputus asa. Karena orang yang putus asa ini adalah amat sangat tidak disukai Allah, amat sangat tidak dicintai Allah, bahkan lebih akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kita. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Yaitu tentang bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul yakin kepada kekuasaan Allah, gitu Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang sangat penting menjadi catatan kita yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa jangan kita berputus asa karena kita adalah orang yang beriman yang yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Mungkin itu menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Maka caranya itulah yang kita lakukan lewat ritual ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Apakah itu dengan salat? Maka hari ini kita perlu memperbaiki salat kita. Bukan hanya sekedar melaksanakan salat itu layaknya seperti rutinitas yang penting kukerjakan. Tidak, tetapi perlulah kita tingkatkan pemahaman dan kualitas daripada salat kita agar lebih baik. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Keimanan kita, tauhid kita, ini perlu kita perbaiki, bahwa sesungguhnya hidup kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga kemudian akan kembali kepada Allah. Justru karena itu ketika kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Dan begitu juga ketika kita melakukan sesuatu, sebenarnya bukan kitalah yang berkuasa untuk menuntaskan sesuatu itu, tetapi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memancangkan pemahaman yang baik dan benar terhadap kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi catatan penting bagi diri kita dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita senantiasa menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang senantiasa yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Ikutilah terus kajian ini setiap harinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.